mari karisi ngarukit hati kunaun lalakon menang bebendon harapan nyalahan mengparti jalan benang kamari bati ngakari melangsa rumasa menakwi wirang kaperi getir nutuka diri hati asa samaga baikkan pongan sorangan kiwari kuring jadi dina hati moal daek ngadeketan merah harapan mah rek nyulam cedak nu dewang susuganan pinangi bagja merengan jiwa ini rek muka lambaran anyar ngereye mukusan rocet carita akan muka singjang lar bagi gusti nang Jangan lupa janu dewa susu ganan pinangki bagyak merengan kiwari rek buka lembar anyar ngereye mumpusan rocek cerita dengan muka sinjang lara.